السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على مولانا محمد على معلمنا محمد على شافعنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله الله selalu menghendaki kebaikan kepada kita. Amin ya Allah. Allah berikan kepada kita hidayahnya, amin ya Allah. Inayahnya ya Allah. Sehingga kita berada di bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Syahrullah. Berkumpul bersama-sama di bulan yang mulia, di tempat yang mulia. Baitullah. Jangan lupa niat i'tikaf selama kita berada di masjid ini. Ditambah lagi dalam acara yang sangat mulia, memperingati satu kejadian yang diabadikan oleh Allah dalam kitab sucinya, satu-satunya kitab suci yang dijaga oleh Allah. Orsinil asli, tidak mungkin ada tangan-tangan kotor bisa mengobok-oboknya, yaitu kitab suci Al-Quran. Disitulah diceritakan kejadian yang terjadi pada manusia pilihan Allah, manusia kekasih Allah, manusia termahter mulia, bukan saja dari semua manusia, bahkan dari semua makhluk Allah, yaitu Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad, Nabiuna Muhammad, Rasuluna Muhammad, Imamuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berkumpul bersama sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai manusia yang besok mengharap syafaatnya, tidak lain untuk mengenang, mengingat, mendalami, mempelajari, sehingga tertanam dalam lubuk hati kita. Sehingga dalam hati kita tidak ada pemimpin, tidak ada imam, tidak ada panutan yang aku harus fanatik, yang harus aku bela, yang harus aku mati-matian, kecuali Habibuna Muhammad. Doktrin semacam ini dalam lubuk hati kita, kita bersama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Ketahuilah, yang kita peringati tidak lain agar kita sebagai umatnya Habibuna Muhammad, pengikut Habibuna Muhammad, dan yang besok insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Di dunia ini yang penuh cobaan, rayuan, fitnahan, gangguan, tipuan, kita tetap di garisnya Nabi Muhammad. Kita tetap berada dalam garisnya Nabi Muhammad. Tidak keluar dari sana sini. Di sinilah kita berusaha selalu membayangkan Nabi Muhammad. Selalu mengenal kebesaran keagungan Nabi Muhammad. Agar yakin betul, aku hidup di dunia. Dari mulai aku bangun dari tidur, sampai aku tidur, besok bangun lagi, tidur lagi, bekerja, pergi, berjuang, apa saja yang aku lakukan di dunia ini, sosok Nabi Muhammad ada di hadapanku. Rasulullah panutanku. Tanamkan semacam ini doktrin apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Sehingga lihatlah para sahabat Nabi. Tidak ada manusia lebih mulia daripada para sahabat. Wali manapun, niscaya sahabat kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Merekalah anak didik Rasulullah. Rasulullah sudah sukses. Tidak ada manusia sukses seperti Nabi Muhammad dalam mendidik para sahabatnya. Keluarlah manusia-manusia, bukan saja sejarah menceritakan keindahannya, kemuliaannya, bukan saja hadis Nabi, langsung Allah memuji kepada mereka. Tolong, majelis kita ini bukan sekedar majelis. Majelis untuk memperbaiki diri kita. Majelis untuk merubah keadaan kita. Majelis untuk mempererat hubungan kita dengan Habibuna Muhammad. Majelis untuk menyelamatkan kita besok. Sewaktu kita berada di alam barzakh. Sewaktu kita di mahsyar. Sewaktu kita di sirat. Sewaktu perjalanan yang sangat jauh. Yang akan kita tempati. Pasti mau tidak mau. Di mana sewaktu di dunia kita selamat, kita berada dalam garis Nabi Muhammad, yakinlah besok Nabi Muhammad tidak akan melupakan kepada kita. Sadari, masalah sangat serius. Terpleset di dunia masalah ekonomi, enteng kecil. Sekarang bangkrut, sekarang pailit, bisa insya Allah setahun dua tahun lagi, dia sudah kaya raya. Tapi terpleset di dunia dalam agamanya, akidahnya, ketahuilah, kalau sampai detik terakhir, belum bertobat, belum kembali ke jalan yang benar, niscaya dia masuk ke liang kubur, dari mulai masuk ke liang kubur, sampai nanti di akhirnya, dalam keadaan na'udzubillah min dzalik, sengsara, azab. Tolong, jangan main-main dalam masalah agama, jangan main-main dalam masalah akidah. Mengerikan keadaan yang kita lihat sekarang ini sungguh menakutkan. Tadi kita dengarkan adanya da'i-da'i jahannam, adanya ulama-ulama su, sudah diingatkan oleh Nabi akan muncul. Dan sekarang sudah kita rasakan. Bahkan menjual agamanya. Menjual akidahnya. Karena apa? Ya Allah. Dunia. Di balik yang dia lakukan itu. Hanya kata ingin mendapatkan kedudukan. Di balik kedudukan adalah harta. Sehingga rela menjual akidahnya, menjual keyakinannya, yang akhirnya bukan muslim yang dibela, justru orang kafir yang dibela. Betul? Ada? Nih, saya barusan baca berita, Menteri Agama mengucapkan terima kasih sama Ahok. Tahu? Menteri Agama, ini omongan besok akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Akan ditanyakan oleh Allah, kau muslim, kau tahu ini orang begitu jahatnya sama orang Islam, dan kau ucapkan sebagai Menteri Agama berterima kasih, bukan sujud syukur, karena Ahok alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Allah jatuhkan, padahal dia bangga dan dia yakin bahwa dia pasti menang. Tapi hakikatnya alhamdulillah nampak kemarin, semoga Allah membalas kepada mereka pejuang-pejuang Islam. Amin ya Allah. Tolong perhatikan, ini semua faktornya agama, bukan sekedar pilgub. Pilgub tapi orangnya ini orang yang na'udzubillah bidzalik. Kita sudah sering menyaksikan dan melihatnya. Karena faktor agamalah kita bangkit dan kita bela. Apapun resiko yang akan kita hadapi. Demi Allah, demi Rasulullah. Dan besok tidak akan dilupakan oleh Allah dan Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau malam ini kita bersama-sama memperingati Isra Mi'raj, tidak lain untuk mendoktrin diri kita. Siapa nabimu? Siapa rasulmu? Siapa habibuna Muhammad? Manusia yang paling berjasa kepada kita. Manusia yang selalu mengorbankan untuk keselamatan kita. Manusia yang paling peduli terhadap kita. Kita mengenal Allah, kita berada dalam agama Allah, kita menjalankan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah, sehingga kita di dunia ini, yang tempat ujian ini, termasuk hamba Allah yang selamat, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, meninggal membawa iman, kuburan kita berubah menjadi taman surga, besok mendapatkan keselamatan di akhirat, surga menunggu kedatangan kita. Amin ya Allah. Semuanya itu berkat perjuangan Habibuna Muhammad Rasulullah. Kita tidak bisa membalas jasanya, tidak mampu. Apa yang harus aku balas kepada Nabi Muhammad? Coba aku tidak kenal Nabi Muhammad. Aku tidak berada dalam agama Nabi Muhammad. Aku tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana kuburanku? Bagaimana nanti di mahsyar? Bagaimana di hisab? Bagaimana yang pasti akan aku alami? Pasti celaka dan neraka tempatnya. Renungi semacam ini. Kalau kita sering mendengar perjuangan Nabi sewaktu berada di Makkah, tidak tinggal diam dengan segala tantangan dan rayuan dan fitnahan, dirayu dengan harta, dirayu dengan tahta, dirayu dengan wanita, semuanya itu ditolak, dan itulah alat-alat untuk merayu. Yang banyak dari saudara kita terbawa, tergiur, sehingga memusuhi saudaranya yang muslim, yang sedang bangkit membela agama Islam, yang sedang berjuang, justru dimusuhi, difitnah, dikatakan ini dan itu, tidak lain karena sudah terbawa oleh tiga rayuan itu. Kalau enggak duit, tahu duit? Pulus, dolar, atau jabatan, kursi. Mau ikut Ahok, kalau enggak SK-nya saya cabut. Mau dukung, kita akan bantu. Ini yang ada. Itu orangnya tuh. Tahu orangnya? Tahu? Sudah tahu? Orang-orangnya tahu? Ini sudah disebutkan oleh Nabi. Biarkan. Biarkan. Dia yang akan mendapatkan balasannya besok. Lihatkan saja nanti matinya bagaimana caranya. Allah tidak akan tinggal diam. Insya Allah, Allah turunkan bala dan Allah tampakkan kepada kita nasibnya dia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ibratan lin nadhirin, pelajaran buat lainnya. Pelajaran buat lainnya. Pelajaran buat lainnya. Kita minta kepada Allah ditampakkan bala yang menimpa kepada manusia-manusia penjual agama Allah. Agar pelajaran buat kita. Habibuna Muhammad. Manusia suri tauladan. Manusia panutan kita. Mendapatkan tantangan semacam itu. Rayuan semacam itu. Fitnahan semacam itu. Ditawarkan harta yang melimpah ruah. Ditawarkan kedudukan yang sangat tinggi. Akan dicarikan perempuan yang paling cantik. Apa kata Habibuna Muhammad? Apakah Nabi silau dengan harta itu? Apakah Nabi mabuk dengan kedudukan itu? Apakah Nabi terbawa oleh rayuan itu? Tidak. Tidak. Tegas masalah agama. Dengarkan wahai para ulama su'. Lau wada'u syamsa ala yamini. Jangan lagi harta. Jangan uang. Jangan kedudukan. Jangan lagi wanita. Matahari taruh di tangan kananku. Bulan taruh tangan kiriku. Aku tidak akan tinggal diam dalam menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kebesaran Allah di atas segala kebesaran. Ini Habibuna Muhammad. Ini Rasulullah. Tanamkan wahai anak muda. Wahai anak-anak muda. Keberhasilan perjuangan ada di tangannya anak-anak muda. Kalau anak mudanya sudah mau bangkit, insya Allah. Negara ini akan selamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya ucapkan selamat dengan di sini haflah akhir sanah Jam'iyah Ahlussunnah Wal Jamaah. Insyaallah berjalan terus. Amin ya Allah. Jadikan itu wadah untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Untuk menyenangkan para ahliya Allah. Untuk menyenangkan Wali Songo. Untuk menyenangkan Kiai Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Bukan Nahdlatul Ulama yang diobok-obok. Yang dijual agamanya. Senangkan Nabi Muhammad. Besok akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Kesempatan hanya di dunia. Selagi kita masih hidup. Bahkan selagi masih muda. Saya sudah kenal Bangil dari dulu. Tadi saya bilang sama Habib Abdul Qadir bahwa dulu masih ingat saya sama kakeknya. Ngotablek Akbar bersama Habib Hussein. Begitu juga sama Ustaz Ahmad. Dan sekarang ada cucunya, 3 generasi. Saya bangga, alhamdulillah umur habis. Umurku habis. Dan dalam membela Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan hilangkan masa mudamu. Jangan hilangkan masa mudamu. Selagi aku muda, selagi aku kuat, selagi aku bisa, aku akan menyenangkan Nabi Muhammad. Senangkan Nabi Muhammad. Musuh Nabi di sana sini. Musuh Nabi di sana sini. Yang akan mengobok-obok di sana sini. Tapi Nabi mengatakan, tulis ini hadis. Saya tulis di pesantren saya di tembok yang besar. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Kata Rasulullah, sekalipun akan datangnya aliran-aliran sesat, akan datangnya ulama su, akan datangnya musuh dari luar, akan datangnya bahaya-bahaya menimpa agama, perusak-perusak agama, tapi kata Rasulullah, akan senantiasa akan senantiasa. Mesih ada, kelompok daripada umatku yang akan menegakkan kebenaran. Tidak peduli bahaya apapun yang akan menimpa pada dirinya. Semoga kelompok itu adalah kita. Amin ya Allah. Kita, amin ya Allah. Kita, amin ya Allah. Doktrin ini hadis. Tanamkan dalam lubuk hati kita. Hidup kesekali. Mau kaya atau miskin. Punya kedudukan ataupun tidak. Yang penting aku akan habiskan untuk persiapan besok di akhirat. Menyenangkan Rasulullah. Besok akan disenangkan oleh Rasulullah. Lihat. Perjuangan Rasulullah. Bukan saja di dunia. Bukan saja di atas bumi. Tantangan semacam itu di Mekah. Sampai ke Madinah. Sampai di langit. Di langit. Bahkan sampai akhirat. Nabi Mesih berjuang untuk kita. Di langit. Saya enggak usah cerita Isra Mi'raj panjang lebar. Kita sudah sering. Sampai Nabi berangkat. Dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Sampai langit pertama kedua. Sampai akhirnya berhadapan dengan Allah. Tidak ada kemuliaan kedudukan yang Allah berikan kepada manusia siapapun. Pertemuan antara makhluk dengan Khalik. Pertemuan Habibuna Muhammad dengan Allah. Jibril pun angkat tangan. Hanya Rasulullah yang menghadap. Di saat-saat semacam itu. Ketahuilah. Turun perintah dari Allah. Kepada kita umat Nabi Muhammad. Untuk menjalankan sholat. Sholat itu pada awalnya 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Dan Allah berhak untuk memerintahkan kita 50 waktu dalam sehari. Kita milik Allah. Mata kita dari Allah. Tangan kita dari Allah. Kaki kita dari Allah. Semuanya dari Allah. Apapun yang Allah akan perintahkan kepada kita. Lihat malaikat. Ada yang diciptakan untuk sujud. Sujud sampai hari kiamat. Rukuk sampai kiamat. 50 waktu Nabi berjuang. Keselamatan kita. Bertemu dengan Nabi Musa dan akhirnya kembali kepada Allah. Minta keringanan. Untuk siapa keringanan itu? Untuk kita umat Nabi Muhammad. Yang 50 jadi 5. Hanya 5 waktu. Dan dijanjikan yang 5 waktu itu pahalanya seperti 50. Tolong. Jangan sampai kita terbawa oleh kemerlapan dunia. Karena kesibukan sholat kita tergeser. Karena kedudukan sholat kita hilang. Karena ini, karena itu, tidak. Sholat tidak kenal kompromi. Ingat. Apapun keadaannya. Kemanapun perginya. Apapun yang dilakukannya. Tetap sholat. Sholat. Nabi akan meninggal pun. Dari perjuangannya kepada kita. Pedulinya kepada kita. Sudah sakit beliau. Besi berpesan. As-sholah. Jangan tinggalkan sholat. Wahai anak muda, tolong jagamu, jaga dirimu. Masa mudamu kau selamat. Selalu menjaga sholatmu. Ketahuilah, besok kau akan menjadi orang soleh. Masa mudamu kau selamat. Dari kenakalan-kenakalan anak muda. Dalam hadisnya Allah tegaskan. Ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah kagum Allah. Pada anak muda, hidup pada masa muda, tidak terkena kenakalan anak muda. Bangga sebagai anak muda, habis umurnya, tidak terbawa oleh rayuan setan dan iblis. tidak terbawa oleh barat dan timur, tapi tetap dalam garis-garis yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bahkan habiskan tenaganya untuk memperjuangkan agama Allah. Amin ya Allah. Tolong, kuburanmu besok, akhiratmu besok, Rasulullah besok, tergantung apa yang kau lakukan sekarang di dunia. Allah tidak akan berbuat zalim kepada kita. Kau baik, kau soleh, kau menyenangkan Nabi Muhammad, ingat pahala, janji Allah, Allah akan berikan kepadamu. Rasulullah telah mendapatkan berita bahwa kau menyenangkannya, maka yakinlah besok Rasulullah akan menyenangkan dirimu. Syafaat yang kita harapkan jangan sekedar semoga dapat syafaat, dapat syafaat, buktikan. Bantu aku, kata Rasulullah, untuk aku memberikan kamu syafaat. Dengan apa? Dengan amalanmu terhadap agama Allah. Jangan tidur nyenyak lalu mimpi syafaat. Jangan tidak peduli terhadap ahlu sunnah, terhadap agama Allah, dan mimpi syafaat. Kau mengharapkan syafaatnya Rasulullah, yang Rasulullah janjikan kepada umatnya, siap-siaplah untuk berhak mendapatkan syafaat. Insya Allah majlis kita, aswaja kita, termasuk orang-orang yang berhak besok untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya Allah. Ini, tolong perhatikan, sehingga dia tahu apa arti hidup dalam dunia ini, apa yang harus kita jalankan. Ini Isra Mi'raj, tolong, kerja pun di mana, kesibukan di mana, pergi ke mana, apapun yang sedang kau alami, sakit, sehat, tetap sholat, sholat, sholat. Kau kerja di satu tempat, dilarang untuk menjalankan sholat, keluar dari tempat itu. Aku tidak kere, aku siap mati kere daripada aku meninggalkan sholat. Ada usaha dari orang-orang kafir menggunakan hartanya. Karyawannya dilarang untuk sholat, dilarang untuk jumatan. Na'udzubillah. Jangan gadekan kau punya agama. Jangan kau gadekan kau punya agama. Sudah sangat ringan perintah sholat itu. Hanya 5 kali. Hanya 5 kali. Hanya 5 kali. Berkat perjuangan Habibuna Muhammad. Sampai Nabi gambarkan bagaikan tiang. Ingat tiang-tiang yang ada. Ini masjid ada tiangnya. Seandainya tiang ini dirobohkan, bagaimana bangunan ini masjid? Pasti akan roboh. Betul? Betul? Di sini para ulama mengatakan, kalau ada muslim, mukmin, sholatnya kurang beres, ketahuilah salah satu tanda bahwa dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Roboh agamanya. Tolong. Jaga sholat. Jaga sholat. Jaga sholat. Anak-anak muda, kau jaga masa mudamu, insya Allah. Kalau sudah masa mudanya selamat, tuanya akan lebih selamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semua yang kita lakukan, semua energi kita, harta kita, waktu kita, umur kita, curahkan untuk hari esok. Jangan cari yang sifatnya temporer. Jangan cari yang sifatnya sementara. Jangan cari yang sebentar lagi akan hilang, rugi, rugi, rugi. Jadikan yang sementara ini untuk mendapatkan yang abadi. Untuk mendapatkan yang selama-lamanya. Untuk mendapatkan yang kekal. Surga Allah. Surga Allah yang tidak dapat kita bayangkan. Mal ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala galbi bashar. Selalu yang kita idamkan, besok kuburanku, sewaktu aku masuk liang kubur, akan menjadi salah satu taman dari taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Disitulah aku akan hidup. Dan disitulah aku lebih senang di alam kubur daripada kehidupan di dunia. Kumpul bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tempat yang sebentar lagi akan kita tempati. Akan kita tempati. Berubah kata Rasulullah. Berubah. Bisa menjadi taman sorga. Cari itu. Cari itu. Perjuangkan itu. Berkorban untuk itu. Kuburan kita. Kalau kita meleset. Kita silau dengan dunia. Dijual ini agama. Apalagi sampai keluar dari akidah masuk ke aliran yang na'udzubillah. Sudah jelas-jelas dia keluar dari Islam. Sesat. Kau karena uang, karena fulus, karena ini, karena itu. Kau keluar dari ahli sunnah, masuk ke syiah, masuk ke jil. Na'udzubillah min dalik kuburanmu. Hufrah min hufarin niran. Salah satu lubang dari lubang neraka. Hadisnya Habibuna Muhammad. Beritanya dari Rasulullah. Yang tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tolong. Jangan main-main dengan agama Allah. Jangan main-main. Terpleset di dunia. Terpleset besok di akhirat. Ngeri. Selamatkan diri kita dan keluarga kita. Selamatkan anak-anak kita. Apapun resiko yang akan kita hadapi. Kau diancam. Kau dimusuhi. Kau dikeluarkan. Kau tidak dapat uang. Kau ini. Biar semuanya ringan. Ringan. Siksa manusia ringan. Ancaman manusia ringan. Yang paling berat adalah ancaman Allah. Jangan takut dengan manusia. Takutlah sama Allah. Tanamkan semacam ini. Azab Allah sangat menakutkan, sangat mengerikan. Selamatkan ini agama. Selamatkan perjuangan Habibuna Muhammad. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal bungkam. Tahu dalam sejarah Isra. Pulang Nabi. Kembali ke Mekah. Nabi ceritakan kepada keluarganya. Bahwa dirinya tadi malam berangkat ke Masjidil Aqsa. Sampai ke langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Allah. Sampai mendapatkan perintah sholat. Kejadian Isra dan Mi'raj diterangkan kepada keluarganya. Ini di Mekah. Ini di Mekah. Di Mekah masih bisa dihitung berapa orang yang masuk Islam. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang lainnya masih baru Islam. Belum kuat Islamnya. Masih banyak. Nabi terangkan sama keluarganya. Lalu keluar dari rumahnya. Mau apa? Mau nerangkan kepada orang-orang Mekah. Sempat dicegat oleh ammatuh. Tantenya. Bibinya. Ya Muhammad. Jangan kau terangkan semacam itu. Mereka baru saja mengenal Islam. Dan banyak yang belum masuk Islam. Nanti akan terjadi hal-hal. Kau dipermalukan. Kau dibohongkan. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai tanteku ammati. Aku akan mengatakan yang hak. Yang benar. Sekalipun apapun resikonya. Keluar Nabi Muhammad. Dan dikatakan kepada mereka penduduk Mekah. Yang mayoritas masih dalam keadaan kafir. Sebagian kecil yang baru masuk Islam. Bahwa dirinya tadi malam. Berangkat ke Baitul Maqdis. Menghadap kepada Allah. Dan sekarang sudah berada di saat ini. Mereka ketawa. Mereka mempermalukan. Nabi tidak peduli. Kebenaran. Harus kita ucapkan. Al-haqqu. Ahaqqu an yuttaba'. Lebih berhak untuk diikutinya. Ini. Mau berjuang. Mau berkorban. Anda akan menghadapi banyak tantangan. Akan dipermalukan. Akan diolok. Akan dirayu. akan difitnah, akan di ini, akan di ini. Lihat Habibuna Muhammad. Tapi bagaimana keadaan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah, yakin kepada Rasulullah, tetap percaya apa yang datang dari Rasulullah. Ini bukan sembarang manusia. Ini adalah utusan Allah. Ini adalah pilihan Allah. Kami yakin apa yang datang dari Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dicari oleh Abu Lahab. Di mana dia? Di mana dia yang selalu bersama Muhammad? Setelah bertemu dikatakan, "Hai Abu Bakar, temanmu Muhammad mengatakan bahwa tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis membutuhkan waktu 1 bulan. Lalu ke langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Tuhannya. Dan sekarang sudah berada di sini." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Betul. Nabi Muhammad mengatakan semacam itu." "Betul." Disangkanya akan tidak percaya. "Betul dia mengatakan, betul aku bersumpah bahwa Muhammad mengatakan semacam itu." "Betul, kalau betul aku percaya." "Percaya? Percaya." Jangan lagi berita Isra dan Mi'raj. Berita-berita yang gaib. Berita surga dan neraka. "Aku percaya." Ini. Iman lebih didahulukan. Iman lebih didahulukan. Bukan mendewakan akalnya. Akal manusia terbatas. Terbatas yang ngaku muslim. Dan mendewakan daripada akalnya. Seperti manusia-manusia yang mengaku dirinya mengikuti jaringan. Jaringan. Masih belum hafal. Jil itu jaringan. Dia sih ngakunya Islam liberal. Sebetulnya jaringan liberal. Itu. Ya. Kalau kau percaya bahwa ini utusan Allah, maka percaya apa saja yang datang dari Rasulullah. Kalau kau masih mendewakan akalnya, mengatakan tidak masuk akal, tidak logika, tidak ini, sehingga ditentang itu ayat, ditentang itu hadis, na'udzubillah. Siapa berarti nabimu atau Tuhanmu? Tuhanmu adalah akalmu. Bukan Allah, bukan Rasulullah, nabimu. Betul? Betul? Itu yang terjadi. Selamatkan diri kita. Setan bermain dari luar dan dalam. Dari luar dan dalam. Dari luar sudah jelas. Dari dalam ini yang sangat berbahaya. Ini. Saya salut kepada Aswaja. Dan selalu mendoakannya. Seandainya tidak ada Aswaja di Bangil, bagaimana keadaan kota Bangil? Bagaimana keadaan kota Bangil? Di sini banyak dedengkot-dedengkot Syiah. Banyak sentralnya di Indonesia ada di Bangil. Seandainya tidak ada Aswaja di Bangil, mungkin Bangil berubah. Kota Bangil diganti kota Gum. Tahu Gum? Tidak tahu Gum? Berdiri. Gum di Iran. Sentralnya Syiah. Masih tidak tahu. Alhamdulillah. Ini. Iya. Coba tidak ada Aswaja gimana? Ngeri. Ngeri. Tinggal kita ayo. Ayo. Ingat. Ingat. Bukan hanya yang ada dalam ikatan Aswaja. Yang bertanggung jawab akan agama ini. Yang bertanggung jawab akan agama ini. Setiap individu. Setiap orang. Setiap umat Nabi Muhammad. Bertanggung jawab akan agama Allah. Agama yang sudah dibawa oleh Rasulullah, diperjuangkan oleh Habibuna Muhammad, kita mengaku sebagai umatnya, pengikutnya, bahkan besok mengharapkan syafaatnya. Sekarang agama itu diobok-obok, agama itu diolok-olok, agama itu disesatkan, agama itu disalahkan. Kita diam, kita bungkam, kita tidak berjuang, kita tidak mau berkorban. Berarti kita apa? Kita apa ini? Maaf, kita apa? Penghi. Penghi. Penghi. Pemuda sunni. Ahli sunnah. Tidak mau berjuang untuk ahli sunnah. Ketahuilah, itu pemuda pengkhianat. Ustadz ahli sunnah. Ustaz Aswaja tidak mau berjuang untuk ahli sunnah. Ketahuilah. Khianat. Jabat. Ngaku muslim. Ngaku sunni. Dan tidak mau berjuang untuk ahli sunnah. Ketahuilah. Dia itu peng. Peng. Khain. Khianat. Khianat. Khianat. Mana janjimu? Mana kau katakan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mamati. Mana buktinya? Mana buktinya dari kata-kata itu? Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku untuk Allah. Betulkah untuk Allah? Atau untuk perutmu? Atau untuk kantongmu? Atau untuk duitmu? Buktikan. Buktikan. Buktikan dalam kehidupan kita. Negara kita sangat mengerikan dan menakutkan. Menakutkan. Akan muncul naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Tapi kalau kita mau berjuang, mau berkorban, mau melakukan, mau bergerak, tidak tinggal diam, tidak bungkam, ketahuilah janji Allah. Dan janji Allah maha benar. Intan surullah. Kalau kau bela agama Allah, bela misi Rasulullah, Allah. Allah akan membela kalian. Alhamdulillah. Malam ini jadikan juga malam tasyakuran. Amin. Kita bersyukur alhamdulillah. Sudah datang nasrun minallah. Amin. Amin. Amin. Biar kita lihat tuh. Yang kemarin-kemarin memfitnah Habib Rizik. Mengolok-olok Habib Rizik. Di dunia sudah dipermalukan. Bahkan Ruhut bilangnya mau potong. Ayo suruh potong telinganya. Suruh potong telinganya tuh. Kalau perlu lehernya. Betul? Tuh. Malah ada yang bilang kalau mati gak usah disolati. Gak usah disolati. Sudah jelas su'ul khotimahnya. Ada apa tidak? Nih muncul terus. Kenapa dia sampai berani ngomong semacam itu? Bahkan ada kiai. Saya senang tadi dibacakan kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ingat. Ingat. Wadahnya ahli sunnah di Indonesia. Nahdlatul Ulama. Wadah. Wadah. Yang telah didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kalau wadahnya kotor, awas. Kalau wadahnya, awas. Paham hubungan ini? Paham? Awas. Tangan-tangan kotor ini. Yang sedang menjual ahli sunnah wal jamaah lewat jalur NU, bukan membela, bukan mendukung, malah memusuhi orang-orang yang sedang berjuang membela agama Allah. Pantesnya orang-orang NU-nya, bansernya, ansornya berada di barisan depan. Betul? Kalau memang membela agama Allah, bukan karena pimpinan. Pimpinannya sudah dicekoki. Gak tahu berapa. M kecil. Itu duitnya udah banyak. Langsung matanya. Bela. Ahok. Ya Allah. Ayo. Belum tentu dibayar nih. Sudah kalah. Ahok. Ah gak mau ngasih. Saya kalah kok. Mati loh. Mampus. Biar stres bareng loh. Ya Allah. Ketahuilah. Ketahui. Saya bicara benar ini. Buat pegangan kita. Sewaktu kau mengikuti seseorang yang ada di hadapan matamu, entah itu ustaz, entah itu kiai, entah itu habib, entah siapa saja. Tujuanmu, kau ikuti, kau pegangi, kau hormati, kau turuti untuk menyambung kepada guru sebelumnya. guru sebelumnya, menyambung kepada guru sebelumnya. Menyambung lagi kepada guru sebelumnya, tujuannya sentralnya kepada Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Kita pengikut Nabi Muhammad. Kita mendapatkan ilmu ini dari para ulama. Ulama-nya lah yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi yang mewarisi dari Rasulullah. Rasulullah tidak meninggalkan mas, tidak dirham, yang ditinggalkan ilmu diwarisi oleh para ulama. Kita ikuti, kita pegangi, kita junjung, kita hormati, karena inilah yang menyambung aku kepada Rasulullah. Betul? Betul? Lihatlah kedudukan para ulama. Lihatlah diangkat oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis. Kita hormat, kita junjung, kita tunduk, kita taat, kita khidmah. Kenapa? Karena mereka lah menyambung kita kepada Rasulullah. Aku tidak bertemu dengan Rasulullah. Aku tidak hidup di masanya Rasulullah. Aku kenal Rasulullah. Aku tahu ajaran Rasulullah. Aku mengikuti sunnah Rasulullah. Karena aku dapati dari guruku, dari kiaiku, dari ustadku, dari habibku. Aku pegangi. Jalan. Bersambung. Dari generasi ke generasi. Sentralnya Habibuna. Habibuna. Habibuna. Kita ikut ulama karena kita ingin bersambung dengan Rasulullah. Kita ikuti habaib, kita ikuti kiai, kita ikuti ustaz karena kita ingin terus bersambung kepada Habibuna Muhammad. Betul? Betul? Betul? Ketahuilah. Ketahuilah. Ketahuilah. Jangan sekali-kali kau mengikuti ulama, kiai, ustaz, habib kalau sudah menceng dari Rasulullah. Giliran sudah keluar dari Nabi, dari ajaran Rasulullah, bukan lagi menyambung aku ke Rasulullah, bahkan akan menyesatkan aku, mengikuti itu dan ini, keluar dari garis yang benar, keluar dari garis Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketahuilah, jangan lagi itu gurumu, jangan lagi itu kiaimu, jangan lagi ustadmu, buka dadamu, siap untuk menghadapinya. Sentral kita adalah Habibuna Muhammad. Tolong, mau fanatik, fanatik kepada Nabi Muhammad. Manusia yang maksum. Lain daripada itu kita lihat. Selama guruku benar, guruku baik, guruku mengajak aku ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah, aku akan ikuti, aku berada di barisannya. Tapi sewaktu menceng, sewaktu keluar, sewaktu dia sudah berada di garis yang lain, sewaktu sudah menjual agama ini, aku siap buka dada. Aku harus hadapinya. Tolong. Katakan kepada mereka-mereka. Yang merasa punya pemimpin. Yang berada di Nahdlatul Ulama. Bansar ataupun Ansor. Demi Allah. Karena saya sayang. Karena saya sayang. Perilakumu di dunia akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Jangan karena pemimpinmu. Jangan karena atasanmu. Silahkan taat kepada atasanmu, kepada pemimpinmu, selama pemimpinmu dalam keadaan benar. Tapi kalau sudah salah, sudah menceng, sudah jual ide agama, ketahuilah kau haram untuk mengikutinya, bahkan wajib untuk melawannya. Contoh sangat banyak dalam hal ini. Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, langsung dia berkatakan, kalau aku benar, ikutilah aku. Kalau aku salah, tegurlah aku. Satu sahabat mengatakan, aku akan tegur kamu, bukan dengan lisanku, dengan pedangku. Sayyidina Abu Bakar terima dan merasa senang sekali dengan teguran itu. Tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Mungkin aku salah. Jangan salah, tetap diikuti. Keblinger tetap dijual ini agama, ini akidah, tetap diikuti. Yang bawa dapat apa? Paling-paling dicepreti. Yang kenyang yang di... Tolong. Sadari hal semacam ini. Ini kaitannya dengan agama yang ada di dada kita. Kita sudah bersyukur alhamdulillah jadi umatnya Habibuna Muhammad. Jangan sampai putus di jalan. Tidak semuanya umat Nabi Muhammad akan meninggal tetap sebagai umat Nabi Muhammad. Bisa-bisa dia meninggal sudah tidak lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Bisa-bisa di akhirat tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Ngeri. Kau ngaku Islam, bisa-bisa mati bukan lagi sebagai orang Islam. Bisa su'ul khatimah. Jangan main-main. Kalau mau bela, bela Allah, bela Rasulullah. Ini lihat. Keadaan ngeri sudah nyimpang. Sudah keluar dari garis. Sudah jelas-jelas na'udzubillah min dzalik. Sekarang gak ada suaranya pada bungkem semuanya. Sudah malu. Ternyata yang dia dukung, yang dia banggakan, yang dia... kalah. Tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi perjuangan kita belum selesai. Ingat, dia belum masuk penjara. Dia belum masuk. Lama dia sudah melecehkan agama Allah, dia harus berada di penjara. Dia harus berada di penjara. Kita berhak untuk menuntut sebagai muslim, sebagai mukmin, untuk menuntut agar Ahok dipenjarakan sesuai dengan hukum, entah itu hukum Allah ataupun hukum negara. Kita minta keadilan ditegakkan. Setuju? Setuju? Tuntut. Harus. Tidak boleh tinggal diam. Setiap kita semuanya wajib. Kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, bukan pilgub ini. Baik jamaah yang ada di Bangil, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di mana saja di luar Jakarta, wajib membela agama Allah, membela kalam Allah, membela Rasulullah. Siap? Siap? Siap bela Al-Quran? Siap bela Rasulullah? Siap bela Aswaja? Siap betul? Kita di masjid. Janji. Janji. Janji. Sumpah. Sumpah. Sumpah. Hidupku untuk membela agama Allah. Membela Rasulullah. Membela agama Allah. Daripada mati konyol, lebih baik mati dan kita dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh aulia Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tolong. Doktrin semacam ini saya hanya menyampaikan. Mau dijalankan silakan. Janji Allah dalam Al-Quran sangat banyak. Hadis Rasulullah sangat banyak. Lihatlah anak didik Rasulullah. Merindukan. Merindukan kematian. Pergi. Jangan lagi dalam keadaan biasa saja. Malam pengantin. Malam pengantin. Maaf, maaf. Lagi mabuk-mabuknya cinta. Dengar panggilan jihad. Dengar panggilan jihad. Dia keluar dari kamarnya. Dia lompat. Dia ambil pedangnya. Dia ambil kudanya. Dan dikejarnya Rasulullah. Istri kesayangannya. Istri yang dicintainya ditinggalkan. Dikejar Habibuna Muhammad. Dikejar Rasulullah. Dan ikutlah berjihad. Dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Wafat, mati syahid. Datang istrinya menghadap ke Rasulullah. Dan dia sedih. Sedih. Dia ditanya oleh Rasulullah. Kenapa kau sedih? Apakah karena baru satu malam dengannya? Yang sekarang dia sudah mati syahid. Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Aku bangga. Aku bangga. Sekalipun baru satu malam. Tapi suamiku pergi jihad. Mati syahid. Aku bangga. Kenapa mukamu sedih? Aku sedih karena aku memikirkan, maaf, dia pergi belum sempat mandi ya Rasulullah. Belum sempat mandi, sudah pergi. Maka Rasulullah tersenyum dan menjawabnya, ketahuilah, dia sekarang sedang dimandikan oleh para malaikat. Ghasilul malaika, yang memandikannya dia adalah para malaikat. Tolong baca ayat-ayat, hadis-hadis, janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah yang akan membela ini agama Allah. Khususnya di saat yang lainnya diam, di saat yang lainnya tidur, di saat yang lainnya tidak peduli, di saat yang lainnya menjual agama, di saat yang lainnya mengobok-obok, di saat kita bangkit. Kita yang termasuk ta'ifah, kelompok yang dibanggakan oleh Rasulullah, akan senantiasa tetap membawa ini hak, ini kebenaran, ini agama, ini ajaran, dan tidak peduli apapun saja yang akan menimpa dirinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan sia-siakan ini majlis. Jangan biarkan keadaan semacam ini. Ini kesempatan mas. Allah mampu untuk menghancurkan Ahok dalam sekejap. Untuk menghancurkan mereka dalam sekejap. Tapi sengaja ujian buat kita. Ini hidup di zamanmu. Adanya orang-orang semacam itu. Adanya manusia-manusia itu. Ada aliran-aliran sesat semacam itu. Yang ada sudah kita lihat. Bukan saja batil lewat kitab suci Al-Quran. Bukan saja batil lewat hadis-hadis Rasulullah. Tapi sudah lihat nampak seperti Syiah yang sering kamu lihat di Bangil ini, sentralnya di Bangil ini, sudah lihat. Kemarin berpihak mana itu? Syiah bela siapa? Bela orang Islam apa orang kafir? Orang Islam sama orang kafir? Sudah paham? Pegangi. Yang bela orang Islam, besok di akhirat bersama orang Islam. Yang bela orang kafir, besok di akhirat bersama orang... Sudah. Pegang ini. Siapa saja orangnya? Apa saja alirannya? Membela orang Islam berarti kau besok bersama orang Islam. Orang Islam tempatnya surga Allah. Amin ya Allah. Yang bela orang kafir besok di akhirat bersama orang tempatnya. Muncul ada di hadapan kita. Di zaman kita, di waktu kita, siapa yang mau berjuang? Siapa yang mau bangkit? Siapa yang mau mengeluarkan tenaganya? Siapa yang mau mengeluarkan ucapannya? Siapa yang akan mengeluarkan hartanya? Ini adalah cobaan ujian buat kita. Betulkah kita umat Nabi Muhammad? Betulkah kita mencintai Nabi Muhammad? Betulkah buktikan dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, agama Allah. Agama Allah, agama Allah di atas segala-galanya. Tolong wahai anak muda, bantu mereka yang sudah berada di barisan depan. Kita siap, kita mau bersatu, semuanya tidak lain tujuannya membela agama Allah, membela Rasulullah. Membela Quran, kalamullah. Kita tidak akan tinggal diam. Tidak bungkam. Tetap kita akan bersuara. Kita akan berkorban. Demi Allah. Demi Rasulullah. Dan besok pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan dari Rasulullah. Semoga Allah SWT menurunkan bantuannya kepada kita. Inayahnya kepada kita. Hidayahnya kepada kita. Taufiknya kepada kita. Hingga kita bisa membela agama Allah. Membela Rasulullah, membela aulia Allah, membela ulama-ulama kita yang solehin, membela ahlu sunnah wal jamaah. Nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, fi hadzal masjidil mubarak ya Allah, fi hadhihi al munasabah ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna mimman yansuru hadzal din, ij'alna mimman yansuru hadzal habib. Ij'alna mimman yufarrihu qalba habibina Muhammad. Qalba habibina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami ya Allah pembela agamamu ya Allah, penerus perjuangan nabimu ya Allah. Ya Rabb, turunkan inayahmu ya Allah, taufikmu ya Allah dalam kehidupan kami yang sekali ini ya Allah. Jadikan kehidupan kami di dunia untuk mendapatkan kehidupan besok di akhirat ya Allah. Kesenangan di alam kubur ya Allah. Kebahagiaan di mahsyar ya Allah. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Di bawah bendera Nabi Muhammad. Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Jadikan kami ya Allah dapat menyenangkan Nabi Muhammad yang telah berjuang, yang telah berkorban, yang telah berbuat ya Allah, sehingga agama ini sampai kepada kami ya Allah. Ya Rab, berikan kami keberanian ya Allah. Berikan kami keberanian ya Allah. Berikan kami keberanian ya Allah. Turunkan bantuan-Mu ya Allah. Apa yang kami butuhkan untuk perjuangan-Mu ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Berikan kami kesehatan ya Allah. Berikan kami kesatuan ya Allah. Berikan kami kemudahan ya Allah. Ya Rab, jangan Kau sia-siakan ya Allah di bulan yang mulia ini ya Allah, dalam memperingati peringatan yang terjadi pada kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Sambunglah hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Sambungkan terus dengan Nabi Muhammad. Doktrin hati kami ya Allah untuk mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, mencintai yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad, sehingga kami rela apa saja demi Nabi Muhammad. Ya Rab, ya Rab, dengarkan doa kami dan gabulkan ya Allah. Habiskanlah umur kami ya Allah. Habiskan waktu kami ya Allah. Habiskan masa muda kami ya Allah. Ya untuk persiapan nanti ya Allah, hingga Kau cabut nyawa kami ya Allah, dan kami berada di perintah-Mu ya Allah, berada di jalan Nabi-Mu ya Allah, berada di garis-garis yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Rab, apa yang kami lakukan ya Allah, yang kami jalankan ya Allah, dapat mengantar kami ya Allah sampai detik terakhir ya Allah, sehingga Kau cabut nyawa kami ya Allah, dan kami tetap berada dalam umat Nabi Muhammad, tetap dalam ajaran Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kuburan kami menjadi taman surga ya Allah. Kuburan kami menjadi raudhah min riyadil jannah. Kuburan kami menyenangkan ya Allah. Dan besok di mahsyar ya Allah, dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad ya Allah. Masuk surga tambah disiksa lebih dahulu ya Allah. Masuk surga tambah neraka lebih dahulu ya Allah. Syafaat Nabi Muhammad menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rab, karuniakan kami dapat berbuat sesuatu ya Allah yang menjadikan kami berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengarkan doa kami, bantu kami ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang selamat ya Allah. Selamat agama kami ya Allah. Selamat akidah kami ya Allah. Selamat moral kami ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kami minta kepada-Mu ya Allah, selamatkan NKRI ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Indonesia mayoritas umat Islam. Indonesia tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia banyak waliullah. Selamatkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Mereka ya Allah yang akan mengobok-obok agamamu ya Allah. Yang akan merusak Ahlus Sunnah ya Allah. Entah dari luar ataupun dari dalam ya Allah. Kaulah yang maha mengetahui ya Allah. Kekuatan-Mu di atas segala kekuatan ya Allah. Pemerintahan-Mu di atas segala pemerintahan. tabrak mereka ya Allah. Hancurkan mereka dengan mereka ya Allah. Dan selamatkan kita semua ya Allah. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Mereka punya permainan ya Allah. Mereka punya permainan ya Allah. Permainanmu di atas segala permainan ya Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ya Allah, jangan biarkan mereka hidup ya Allah dan merusak kami semua dengan hartanya, dengan kedudukannya. Bantulah kami umat kekasihmu Muhammad ya Allah. Turunkan malaikat-malaikat ya Allah yang sudah kau janjikan dalam Al-Qur'an ya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Malaikat langit turunkan ya Allah. Malaikat dari langit turunkan ya Allah. Ya Rab, kami ingin melihat mereka celaka ya Allah. Pelajaran untuk lainnya ya Allah. Pelajaran untuk lainnya ya Allah. Pelajaran untuk lainnya ya Allah. Ya Rab, kabulkan doa kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan ya Allah. Kau yang mengilhami kami saat ini ya Allah. Dengan penuh keyakinan pasti kau akan kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan permintaan kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang membutuhkan rizki, semoga dilapangkan rizkinya ya Allah. Untuk membela agamamu ya Allah. Yang sakit berikan ya Allah kesembuhan ya Allah. Yang masih rasa takut berikan keberanian ya Allah. Ya Rab, Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa hadzal juhdu wa 'alaika tuklan. Bijahi habibika Muhammad. Bijahi habibika Muhammad. Wa ali Muhammad. وأصحاب محمد اقبل دعانا واعطنا ما سألنا ولا تخيب رجاءنا يا الله لا تخيب رجاءنا يا الله لا تخيب رجاءنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في نصر هذا الدين في نصر هذا الحبيب وفي القبر حسنة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة وفي المحشر حسنة وفي المحشر حسنة بشفاعة حبيبك محمد بشفاعة حبيبك محمد وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم في جنة النعيم مع حبيبك محمد مع حبيبك محمد وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.